sayang padamu. Kau hiasi dengan budi pekerti. Kau hambakan diri ke hadirat ilahi. Itulah yang menyebabkan aku cinta padamu. Itulah yang menyebabkan aku sayang padamu. Di balik kerut wajahmu kita goyang lagi bro, nyumal lapa. Tiada lelaki yang membantah kecantikan wajahmu, kelembutan sikapmu, keindahan senyummu. Kampung community. Tapi yang menghilaukan mata sinar keimananmu yang selalu kau pancarkan dalam setiap langkah. Gadis seperti kamu yang aku dambakan. Wajahmu bersembunyi, kau cantik alam anugerah ilahi. Tapi bukan karena itu aku cinta padamu, juga bukan karena itu aku sayang padamu. Di balik kerudung wajahmu bersembunyi, kau cantik alam anugerah. Yang membantah kecantikan wajahmu, kelembutan sikapmu, keindahan senyummu. Tapi yang menghilaukan mata sinar keimananmu yang selalu kau dalam setiap langkah. Gadis seperti kamu yang aku dapatkan. Di balik kerudung wajahmu bersembunyi, kau cantik alam anugerah ilahi. Tapi bukan karena itu aku cinta padamu, juga bukan karena itu aku sayang padamu. Di balik kerudung wajahmu bersembunyi, ini alam anugerah ilahi. Nyobal lava, kita goyang lagi bro. Hidup forso. Sikapmu, keindahan senyummu. tersembunyi. Kau cantik alami anugerah ilahi. Hidup pasukan Forza. Cukup dua tembang lagu dari aku.